يرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhannas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau perintah melewati lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah supaya kita banyak-banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Dikarenakan manusia adalah orang yang sering melakukan kesalahan dan kekeliruan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wan nahar, wa anna aghfiru dhunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa berbuat kesalahan baik di malam hari maupun di siang hari. Dan saya akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah kalian ampunan kepadaku. Beristighfarlah kalian kepadaku. Aghfir lakum. Niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah keadaannya kita. Bahkan disebutkan di dalam hadis lain tentang keadaan kita, bahwasanya orang yang sering melakukan khata', melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan kekeliruan-kekeliruan. Kemudian kata Nabi, wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang terjatuh ke dalam kesalahan, yang terjatuh ke dalam kekeliruan, adalah mereka yang mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam banyak ayat maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali di sana perintah kepada kita supaya banyak beristighfar dan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat yang ke-31. Di dalam ayat tersebut Allah menyatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kalian kepada Allah secara menyeluruh wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Di dalam ayat lain Allah menyebutkan bahwasanya dirinya mencintai mereka, orang-orang yang banyak bertaubat, beristighfar kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbut tawabin, mencintai mereka orang yang banyak bertaubat dan membersihkan dirinya. Itu di antara beberapa ayat Al-Quran, dan di sana masih ada ayat-ayat yang lainnya yang memerintahkan kita, mendorong kita untuk banyak-banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Begitu juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil kepada segenap manusia, ya ayyuhan nas, tubu ila rabbikum. Wahai segenap manusia, tubu ila rabbikum, bertaubatlah kalian kepada Rabb kalian. Fa inni atubu ilallah fil yami mi'ata marah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari, kata Nabi, mi'ata marah, 100 kali. Ini taubat dan istighfar yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan barakallahu fikum tentang pentingnya kedudukan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuhan nas, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun terkait tentang adzunub, perbuatan-perbuatan dosa yang sering dilakukan oleh manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang disebut dengan kabair, dosa-dosa besar. Dan yang kedua adalah saghair, yaitu dosa-dosa kecil. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan beberapa hadis tentang dosa-dosa besar. Di antaranya adalah hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa mahun? Qala asy-syirku billah was-sihru wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawm az-zahf wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di hadapan para sahabatnya, kata Nabi, ijtanibu, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang akan membinasakan kalian, yang akan menghancurkan kalian. Sehingga para sahabat pun bertanya, qalu ya Rasulullah, wa mahun, wahai Rasul, apakah 7 perkara yang akan membinasakan manusia itu? Apa itu wahai Rasul, 7 perkara yang akan membinasakan manusia? Qala, kata Nabi, yang pertama adalah asyirku billah. Yang pertama kata Nabi adalah perbuatan menyekutukan Allah. Perbuatan menyekutukan Allah merupakan kezaliman yang sangat besar. Dosa yang akan membinasakan suatu kaum atau individu manusia. Oleh karena itu para nabi dan para rasul, inti dakwah mereka yang pertama adalah ini, mengajak manusia untuk menjauhi kesyirikan dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Termasuk dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah perbuatan sihir. As-sihru. Ini perkara yang akan membinasakan manusia. Dikarenakan sihir itu di sana istikhdamu syayatin, meminta bantuan setan-setan. Kemudian yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Kemudian yang berikutnya, memakan harta riba. Wa aklu riba. Yang berikutnya adalah wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim dan lari dari medan tempur. Yang terakhir adalah menuduh wanita mukminat yang menjaga dirinya dengan tuduhan perzinaan tanpa mendatangkan bukti dan tanpa mendatangkan asyawahid, saksi-saksi. Ini di antara perbuatan dosa-dosa besar. Kemudian masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sana juga dijelaskan di dalam hadis yang lain tentang dosa-dosa besar. Di antaranya adalah hadis yang datang dari Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyadhan min akbar. Ditanya tentang dosa yang paling besar. Nabi itu ditanya tentang dosa yang paling besar. Nabi menjawab, qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Tatkala Nabi ditanya tentang dosa yang paling besar, Nabi menjawab, engkau menjadikan untuk Allah nidd, tandingan, dalam keadaan dia Allah telah menciptakanmu. Kemudian kembali ditanya suma'ayun, kemudian apalagi wa rasul, dosa yang besar. Antaktula waladaka khasyata an yut'ima ma'ak. Dosa yang paling besar atau diantara dosa besar, engkau membunuh anakmu dikarenakan kamu takut, khawatir engkau akan makan bareng bersama anakmu. Takut miskin. Di dalam ayat khasyata minal imlak. Karena takut miskin sehingga anaknya dibunuh. Termasuk dosa besar. Kemudian sahabat tersebut kembali bertanya, thumma ayun, kemudian apa lagi wahai Rasul? Kata Nabi, qala antuzania halilata jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ini termasuk perbuatan dosa besar. Perbuatan zina merupakan min kabairi dzunub, Tapi tatkala melakukan perzinaan dengan istri tetangga, ini merupakan perbuatan yang atau dosa yang sangat-sangat besar. Karena tetangga mereka memiliki hak untuk dimuliakan. Waqaful adza alaih, menjaga diri tidak mengganggu tetangga tersebut, baik dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Barakallahu fikum. Kemudian masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara perbuatan-perbuatan dosa besar. Dan di sana juga ada hadis yang menyebutkan diantara perbuatan dosa besar adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Setelah disebutkan al-isyraku billah wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ayuhan nas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jenis dosa yang kedua, perbuatan dosa yang kedua adalah dosa-dosa kecil, dzunub shagair, dosa-dosa kecil. Akan tetapi yang ingin kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini adalah sebab-sebab yang menjadikan dosa kecil menjadi besar. Karena pada umumnya kebanyakan manusia itu, mereka itu meremehkan terhadap dosa-dosa kecil. Maka ketahuilah, perlu kita ketahui bersama, di sana ada sebab-sebab yang menjadikan dosa kecil itu menjadi dosa besar. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, kata beliau, i'lam anna saghirata tukabbiru bi asbab, ketahuilah bahwasanya as-saghirah, dosa-dosa kecil itu bisa menjadi besar dengan beberapa sebab. Dosa-dosa kecil bisa menjadi besar dengan beberapa sebab. Di antara sebab yang menjadikan dosa kecil menjadi besar, minha al-israr, di antaranya adalah al-israr, dosa yang dilakukan terus-menerus. Sudah tahu itu dosa, tapi kalau dilakukan terus-menerus, walaupun itu dosa kecil, maka menjadi sebab dosa tersebut menjadi besar. Sehingga harus hati-hati, waspada, jangan meremehkan itu kan hanya sekedar dosa kecil. Ternyata tatkala dilakukan terus-menerus, barakallahu fikum, dilakukan ma'al israr, dilakukan dengan cara terus-menerus, menjadi sebab dosa yang tadinya kecil menjadi besar. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat yang datang dari Abdullah bin Abbasin radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, la saghirata ma'a israr wala kabirata ma'al istighfar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la saghirata, tidak ada istilah dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Artinya kalau dilakukan terus-menerus, walaupun itu dosa kecil, menjadi besar. Seperti itu. Ya. Sehingga Nabi mengingatkan, la kabirata ma'al israr. Tidak ada istilah dosa kecil kalau dilakukan israr secara terus-menerus. Siang malam setiap hari. Ya. Hati-hati dari perbuatan-perbuatan dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Maka di sini barakallahu fikum terdapat faedah tentang bahayanya seorang yang terus-menerus dia melakukan perbuatan dosa kecil menjadi besar. Yang kedua, Nabi menyebutkan wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar apabila dibarengi dengan istighfar, dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu dosa besar, kalau dia mau beristighfar kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara sebab yang menjadikan dosa kecil menjadi besar. Kemudian sebab berikutnya, wa minal asbabi allati tu'adzimu biha as-shagha'ir. Di antara sebab yang menjadikan dosa kecil itu menjadi besar, an yastasghira dzanb. Hamba tadi meremehkan yang namanya perbuatan dosa, menganggap sepele yang namanya perbuatan dosa. Hati-hati yang seperti ini. Walaupun dia itu tidak israr, tidak melakukan terus-menerus dosa kecil tadi, tapi kalau dia menyepelekannya, menganggap sesuatu yang kecil, menganggap sesuatu yang ringan, menganggap sesuatu yang remeh, ketahuilah yang seperti ini menjadikan sebab yang tadinya dosa kecil menjadi besar. Barakallahu fikum. Kata beliau, fa inna dzanba kullama istadhamahu al-'abdu saghira 'indallah. Maka sesungguhnya yang namanya perbuatan dosa, tatkala hamba tadi menganggap sesuatu yang besar, akan menjadi kecil di sisi Allah. Tapi sebaliknya, tatkala hamba itu istasgharahul abdu, hamba itu menganggap remeh, menganggap kecil perbuatan dosa, kabura indallah, maka dosa tersebut menjadi besar. Sehingga jangan meremehkan yang namanya perbuatan dosa. Jangan terus menganggap, ah ini kan hanya sekedar dosa kecil, gampang. Nanti kan tinggal istighfar. Ya. Barakallahu fiik. Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan, qala ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa'a alaih. Sesungguhnya seorang mukmin tatkala melihat dhunubahu, melihat dosa-dosanya, maka seakan-akan dia melihat yang namanya seperti melihat gunung, berada di bawah gunung yang sangat besar, yang khawatir akan menimpa dirinya. Ini seorang mukmin tatkala melihat dzunubahu, melihat dosa-dosanya, seakan-akan berada di bawah gunung yang sangat besar yang akan menimpa dirinya, sehingga dia muncul khawatir, muncul takut. Ini seorang mukmin tatkala melihat dosanya. Bedakan dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang fujar. Bagaimana mereka orang fajir tatkala melihat perbuatan dosanya? Wa innal fajira yara dhunubahu kadzubabin waqa'a 'ala anfihi. Adapun orang-orang yang fajir, ahlul maksiat, mereka melihat dosanya itu seperti adzubab atau kadzubab, seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Dianggap kecil, perkara sepele. Ya. Lalat kan seperti itu. Lalat hinggap di hidungnya kan cukup disentil hilang. Inilah barakallahu fikum orang-orang yang fajir, ahlul maksiat, demikian tatkala melihat perbuatan dosa. Dianggapnya sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh, bukan masalah, kata mereka. Barakallahu fikum. Sehingga disebutkan oleh seorang ulama yang bernama Bilal ibn Sa'd rahimahullah, kata beliau, la tangdur ila sigharil khati'ah, jangan kau melihat kecilnya kesalahan. Jadi kalau kita melakukan perbuatan dosa itu jangan melihat dosanya yang kecil. Ah, hanya seperti itu aja kok jadi masalah. Ini kan gampang. Kalau mandangnya seperti itu salah. Kata Bilal ibn Sa'd rahimahullah, la tanzur ila sigharil khati'ah. Kamu jangan melihat kecilnya kesalahan. Kamu jangan melihat kecilnya suatu dosa. Jangan itu yang dilihat. Apa yang dilihat? Walakin ungdur ila azamatin man asaita, akan tetapi lihatlah terhadap Allah yang maha besar, itulah yang engkau maksiati. Jadi yang kita lihat, yang kita pikirkan pada benak kita, kepada siapa kita bermaksiat. Jangan melihat dosanya yang kecil, tapi yang kita lihat adalah kepada siapa yang kita maksiati. Kita bermaksiat kepada siapa ya? Oh, ternyata bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin, yang telah memberikan rizki kita, yang wahuwa ala kulli syai'in qadir, yang maha mampu segala-galanya. Itu yang kita pikirkan tatkala berbuat dosa. Ternyata bermaksiat kepada Allah yang syadidul azab, yang azabnya sangat pedih. Ternyata bermaksiat kepada Allah yang telah memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan-kenikmatan. Maka tatkala kita melihat yang seperti ini, menjadikan apa? Merasa takut dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Itu tatkala kita melihat perbuatan dosa. Jangan melihat ila sigharil khati'ah, sekali lagi. Jangan melihat terhadap kecilnya suatu kesalahan. Hanya kesalahan kecil kok jadi masalah. Gampang, nanti bertobat. Nah, ini bahaya. Yang seperti ini akan menjadikan apa? Dosa kecil menjadi besar. Kemudian yang berikutnya. Di antara sebab seorang hamba atau dosa yang kecil menjadi besar, wa minal asbabi an yafraha bisaghirah wa yatamaddaha biha. Di antara sebab yang menjadikan dosa kecil menjadi besar, an yafraha bisaghirah, dia merasa senang dengan perbuatan dosa-dosa kecil tadi. Bahkan seakan-akan itu menjadi pujian untuk dirinya. saya berani melakukan ini, berani melakukan itu, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ini hati-hati, ya. Yang seperti ini menjadikan yang tadinya dosa kecil, barakallahu fikum, menjadi dosa besar. Kemudian di antara sebabnya pula kata beliau, wa minha an ya'tiya bidzanbi thumma yadhkuruhu, yaitu seorang yang melakukan perbuatan dosa kemudian dia menceritakan kepada orang lain. Nah, ini juga di antara sebab yang menjadikan dosa kecil menjadi besar. Dia mendatangi melakukan suatu perbuatan dosa, kemudian dia menceritakan, menyampaikan kepada orang lain. Wahai fulan, tadi malam saya melakukan ini dan itu, ya. Perbuatan ini dan perbuatan itu, ya. Ingat, yang seperti ini menjadikan yang tadinya dosa besar, dosa kecil menjadi besar. Sebagaimana telah disebutkan di dalam hadis yang sahih yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin, seluruh umatku akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya kecuali mereka orang yang melakukan perbuatan dosa dengan cara terang-terangan. Yang melakukan perbuatan dosa dengan cara terang-terangan itu pamer dosa, ya. Barakallahu fikum. Dia melakukannya secara mujahir, secara terang-terangan. Kemudian kata Nabi, wa innal mujahirah, di antara perbuatan terang-terangan di dalam melakukan dosa, an ya'mala rajulu al-amala bilail, seorang melakukan dosa pada malam hari. Malam hari gelap, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Seorang melakukan perbuatan dosa pada malam hari. Thumma yasbahu wa qad satarahu Allah alaihi, kemudian di pagi harinya Allah menutupinya sehingga dosa orang tersebut tidak diketahui oleh manusia, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah telah menutupi dosa tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Tapi ternyata orang tersebut menceritakan kepada orang lain. Fayaqulu ya fulan. Dia menyatakan kepada yang lainnya, ya fulan, amiltul barihata kaza wa kaza. Wahai fulan, tadi malam saya barusan melakukan perbuatan ini dan perbuatan itu. Sudah ditutupi oleh Allah. Seharusnya tinggal beristighfar bainahu wa baina rabbihi, antara dia dengan Rabbnya. Tapi dia cerita ke yang lainnya, menyampaikan ke yang lainnya bahkan dengan senang dan bangganya. Wahai fulan, tadi malam saya seperti ini, saya seperti itu. Barakallahu fik. Ya, ini yang harus kita hati-hati. Suatu perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba terkadang ditutupi oleh Allah. Allah menutupnya. Allah menutup aibnya. Sehingga tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, udah tinggal istighfar, bertobat. Enggak perlu datang ke sana kemari menceritakan saya tadi malam ini dan itu. Barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka disebutkan orang yang seperti ini, dosa yang sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sendiri yang membongkarnya, dia sendiri yang menceritakannya. Kemudian yang berikutnya di antara perbuatan atau sebab yang menjadikan dosa kecil itu menjadi besar. Wa minha an yakuna al-mudhnibu aliman yuqtada bih. Fa idza 'alima minhu adh-dhanbu kabura dhanbu. Di antara barakallahu fikum yang menyebabkan dosa yang kecil menjadi besar adalah dosa yang dilakukan oleh seorang alim yang ditiru dan diikuti oleh manusia. Ini di antara sebab yang menjadikan dosa yang tadinya kecil menjadi besar. Seorang alim yuqtadabih, yang dia itu dicontoh, masuk padanya seorang ayah, seorang bapak di rumah, yang tatkala melakukan sesuatu akan dicontoh, ditiru oleh sang istri, akan ditiru oleh putra-putrinya. Hati-hati nih, tatkala melakukan perbuatan dosa yang tadinya kecil bisa menjadi besar biiznillah, karena kedudukan dia yang itu diikuti, ditiru oleh orang lain. Barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi ayanqusa min awzarihim syai'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam contoh yang jelek, sunnah sayyi'ah, contoh yang jelek, kana alaihi wizruha, maka dia akan memikul dosa karena melakukan kejelekan tadi, dan juga akan memikul dosa orang-orang yang mengamalkan setelahnya, akan memikul dosa orang-orang yang memikul setelahnya, orang yang melakukan setelahnya. Min ghairi ayangkusa min ujurihim syai'un, tanpa ma'auzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Ini orang yang melakukan contoh yang jelek di dalam Islam. Orang yang melakukan contoh yang jelek dalam Islam, maka dia akan menanggung dosa karena melakukan kejelekan, juga dia akan menanggung dosa karena apa? Menanggung dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Sehingga hati-hati di sini. Kita sebagai orang tua, seorang alim yang yuqtadabih, seorang alim yang itu diikuti, dicontoh, dijadikan figur. Barakallahu fikum. Maka disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Sahih Muslim, karena hadis sebelumnya adalah menyebutkan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayanqusa min ujurihim syai'un. Barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan juga pahala orang-orang yang melakukan setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Ini orang yang melakukan kebaikan, kemudian diikuti oleh orang-orang yang setelahnya, maka dia akan mendapatkan pahala karena melakukan kebaikan itu sendiri, dan juga akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Maka dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Kata beliau di dalam hadis ini, fihi al-hathu alal ibtida'i bil khairat wasanni sunanil hasanati. Maka hadis ini terdapat dorongan kepada kita semua kaum muslimin, supaya apa? Supaya menjadi orang terdepan di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, menjadi orang yang pertama, berlomba-lomba menjadi orang yang pertama di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Seperti itu. Hadis ini memiliki faedah demikian. Dan juga menjadi orang yang pertama tatkala memberikan contoh yang baik di dalam Islam. Kemudian juga di antara faedahnya kata beliau, wa tahdhiru minal ikhtira'il abatili wal mustaqbahat. Dan juga hadis ini merupakan tahdhir, peringatan kepada kita untuk mengada-adakan perkara kebatilan, perkara yang jelek, ya. Perkara-perkara yang jelek, ya. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan dosa karena melakukan kejelekan tersebut, dan juga akan mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikuti setelahnya, ya. Tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun, ya. Barakallahu fikum. Masyiral muslimin arrahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini beberapa asbab, beberapa sebab, ya, yang menjadikan dosa yang tadinya kecil itu menjadi besar. Ya. Maka dari sini barakallahu fikum, hendaklah kita itu waspada dan hati-hati dari perbuatan-perbuatan dosa kecil, dan jangan menganggap remeh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, dikarenakan bertobat dan istighfar merupakan ibadah kepada Allah, di sana para ulama menyebutkan tentang syurutut taubah, di antara syarat-syarat taubat, sehingga taubat tersebut menjadi taubatan yang nasuhah, menjadi taubat yang sahihatan, taubat yang benar, taubat yang lurus. Barakallahu fikum. Dikarenakan merupakan ibadah, maka dijelaskan oleh para ulama di antara syurutnya, di antara syaratnya tatkala bertaubat, hendaklah dia mendasari tobatnya itu adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala bertobat, hendaklah dia mendasari tobatnya adalah ikhlasun niyati lillah, mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, wa min suruti taubah sahihah, di antara syarat taubat yang benar, taubat yang lurus, al-azmu ala alla ya'uda fil mustaqbal ila tilka dhunub, yaitu dia memiliki al-azm, memiliki niatan yang kuat untuk tidak mengulang dosa tersebut di waktu yang akan datang. Ini diantara syaratnya. Sehingga dia benar-benar memiliki niatan yang kokoh, niatan yang kuat, ala ya'uda fil mustaqbal, tidak mengulang kembali dosa tersebut pada waktu yang akan datang. Sehingga tatkala kita meninggalkan syirkiyat yang merupakan a'zamu dzunub, jangan sampai terbetik di hati kita akan kembali mengulangnya. Atau tatkala kita meninggalkan perkara-perkara bid'ah pun demikian, jangan sampai terbetik untuk mengulangnya. Sehingga Nabi SAW tatkala memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah, Nabi SAW memerintahkan dengan perintah wa'adhu 'alaiha binawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Artinya supaya sungguh-sungguh, supaya serius. Jangan sampai tatkala berpegang teguh dengan sunnah, bertobat dari amalan-amalan bid'ah, muncul terbetik untuk mundur, pengin kembali mengulang apa yang telah dilewati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka supaya kita bisa istiqamah dan sabar di atas sunnah, ya, bisa istiqamah dan sabar di atas sunnah, di antara sebabnya selain doa kepada Allah, hamba tadi mengingat tentang ancaman-ancaman yang datang dari Allah dan Rasulnya bagi mereka yang meninggalkan sunnah, bagi mereka yang menentang sunnah. Yang naranya Allah sebutkan ancaman buat mereka orang-orang yang meninggalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti jalan-jalan bid'ah. Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115. Allah menyatakan wa may yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya meninggalkan jalannya Rasul setelah jelas baginya petunjuk, setelah ngerti ini yang benar. Ini asarnya seberapa? Jarang ya, Pak? Pinten menit mari, Pak? Dua, empat, tujuh. Nggih. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya al-huda, sudah jelas ini yang benar, ini yang keliru, ya. Ini yang petunjuk datang dari Rasul, ya. Sudah ngerti itu al-haq, sudah ngerti itu kebenaran. Tapi dia tinggalkan, dia tentang kebenaran tersebut. Wa yattabi' dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman maksudnya di sini adalah Rasul dan para sahabatnya. Nah, jalannya Rasul dan para sahabat ditinggalkan. Dia mengikuti jalan selain mereka. Apa balasan untuk mereka? Kata Allah, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Akan kami palingkan kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Dan yang namanya neraka jahanam merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Ini balasan bagi mereka orang yang yushaqiqir rasul. Orang yang menentang jalannya Rasul. Meninggalkan jalannya Rasul setelah jelas baginya petunjuk. sudah jelas baginya petunjuk tapi ditinggalkan. Nah, balasan yang pertama nuwalihi matawala, akan kami palingkan kemana dia berbaling. Artinya orang tersebut akan semakin sesat keadaannya. Dan orang yang sudah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk padanya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk senantiasa memohon hidayah kepada Allah. Dan jangan merasa aman dari kesesatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, jangan engkau sesatkan diri-diri kami, atau jangan engkau sesatkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan kepada kami hidayah. Nah, seperti itu. Inilah orang yang bertaubat. Dia memiliki niatan yang kuat, alla ya'uda fi hadzal dhanbi fil mustaqbal. Dia tidak mengulangnya, tidak melakukan kembali terhadap dosa tersebut di waktu yang akan datang. Seperti itu. Yeah. Kalau bertobat dari perkara-perkara bid'ah, dari hizbiyah, ya. Yeah. Jangan terus sebaliknya, yang tadinya pertama disalahkan, ditahdir, berlepas diri darinya, setelah itu balik. Ya. Itu namanya taubat yang ghairu sahihah. Di dalam ayat lain, di dalam surat Al-Anfal, ayat yang ke-13. Allah juga mengingatkan, wa may yusaqiqillaha wa rasulah. Fa innallaha syadidul iqab, dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah syadidul iqab, sangat pedih hukumannya. Orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya syadidul iqab, hukumannya barakallahu fikum sangat-sangat pedih. Sehingga yang seperti ini menjadikan seorang muslim merasa takut, khawatir untuk menyelisih jalan Rasul. Maka kalau sudah seperti itu, akan membantu seorang muslim akan sabar dan istiqamah di atas jalannya Rasul, dan tidak balik kepada dulu kala yang pernah kita lakukan. Kemudian yang kedua, mengingat balasan yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul. Apa balasannya? Allah akan membarengkan mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul, dibarengkan dengan para nabi, para siddiqin, para suhada, para salihin. Sebagaimana disebutkan, wa may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan dibarengkan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepadanya dari kalangan para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur dalam keimanannya, para suhada dan para salihin. Nah, dibarengkan dengan mereka. Ingat yang seperti ini, menjadikan seorang itu menjadi sabar, istiqamah di atas ajaran Rasul, dan tidak memiliki angan-angan untuk kembali, ya, kepada apa yang sebelumnya dari perkara-perkara bid'ah. Ayuhan nas, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga di dalam ayat lain Allah menjanjikan pahala yang sangat besar bagi mereka orang-orang yang benar-benar mengikuti jalannya Rasul. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, Allah menyatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa balasan untuk mereka? Orang-orang yang mengikuti jalannya Rasul, niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini orang yang benar-benar mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dan dia akan menjadi hamba yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.